السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Kita lanjutkan kajian kitab tafsir yang ringkas, Taisir Al-Karim Ar-Rahman, dan kita sampai pada ucapan Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala, لما ذكر عمل الخير والعفو عن المسيء رتب على ذلك بأن أحالنا على معرفة أسمائه، وأن ذلك يغنينا عن ذكر ثوابها الخاص. أخير pembahasan kemarin, kata Syekh Sa'di rahimahullah, ketika disebutkan masalah kebaikan, masalah memaafkan dan konsekuensi dari balasannya, maka Allah SWT mengenalkan dirinya dan mengajarkan kepada kita agar kita mengenali dirinya dengan sifat-sifatnya, dengan nama-namanya, dan itu akan mencukupi kita dari menghitung-hitung pahala. Dan daripada menghitung-hitung pahala, ini berapa pahalanya, ini berapa pahalanya, ini berapa pahalanya, salat ini berapa kali, salat di haram berapa kali, dan seterusnya. Kalau engkau kenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifatnya yang mulia, dengan nama-namanya yang sempurna, yang menjelaskan tentang zat Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita otomatis akan semangat menghambakan diri kepadanya, beribadah kepadanya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala selalu setiap menyampaikan hukum, menyampaikan perintah atau larangan atau ancaman, selalu diiringi dengan wakanallahu. Wakanallahu, wakanallahu. Menyebutkan sifat-sifatnya. Wakanallahu sami'an alima. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، dan seterusnya dan seterusnya. Agar kita semakin kenal Allah subhanahu wa ta'ala dan kita sangat-sangat memuliakannya dan meninggikannya dan kemudian menghambakan kepadanya. وَقَالَ تَعَالَى، kemudian Allah berfirman، Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah, yang ingkar kepada Allah dan rasul-rasulnya, dan kemudian mereka menginginkan untuk memisahkan antara Allah dan rasul-rasulnya, kemudian berkata, nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd. Kami beriman kepada sebagiannya dan kami kufur kepada sebagian yang lain. Wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila, dan mereka menginginkan untuk mengambil jalan di antara dua bagian tersebut atau mengambil jalan di tengah-tengahnya. Ikhwan ibn a'azzakumullah, mereka ini barakallahu fikum orang-orang yang mencampurkan agama dengan kekafiran, yang menyampurkan pengingkaran dengan keimanan. Apakah mereka dianggap mukmin? Sama sekali tidak. Kufur dengan seluruhnya, dengan kufur pada sebagiannya, hukumnya tetap sama, kafir murni. Karena agama la yatajazza, agama ini enggak bisa dibagi-bagi. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila, mereka menginginkan untuk mengambil jalan tengah, mengambil jalan sebagian kufur sebagian iman. Ulaika humul kafiruna haqqan. Mereka ini kata Allah adalah orang-orang kafir yang hakiki. Ikhwan ibn a'azzakumullah, beriman kepada Allah, tidak beriman pada Rasulnya, kafir. Beriman kepada Rasulnya yang terakhir, tapi tidak beriman pada Rasul-Rasul sebelumnya, kafir. Beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Isa, beriman kepada Nabi Musa, tapi tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, juga kafir. Apakah berarti kafirnya setengah-setengah? Tidak. Ulaika humul kafiruna haqqan. Allah katakan di ayat berikutnya, mereka itu orang-orang kafir yang hakiki. Wa'atadna lil kafirina azaban muhina, dan kami persiapkan untuk orang-orang kafir tersebut, dengan alif dan lam, lil ahad, kami persiapkan untuk orang-orang kafir tersebut jenis yang mencampur adukan antara kebenaran dengan kebatilan, yang mencampur adukan antara iman dengan kekafiran, kami persiapkan untuk mereka azaban muhina, azab yang menghinakan. Walladzina amanu billahi wa rusulihi wa lam yufarriqu baina ahadin minhum ulaika sawfa yu'tihim ujurahum wa kana Allahu ghafurar rahima. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya dan tidak membeda-bedakan, mengimani semua, seluruh rasul-rasulnya, la yufarriqu baina ahadin minhum, tidak membedakan satu pun di antara mereka, ulaika, mereka lah, saufa yu'tihim ujurahum, orang-orang yang Allah akan berikan pada mereka pahala-pahala mereka. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Ini yang saya singgung tadi di mukaddimah di awal. Selalu setiap Allah menjanjikan, setiap Allah mengancam, setiap Allah menghukumi dengan satu hukum, memerintahkan dengan satu perintah, melarang dengan satu larangan, selalu diakhiri dengan tentang sifat-sifatnya. Diakhiri dengan wa kadallahu sami'an alima. Sekarang wa kadallahu ghafurar rahima. Dan biasanya selalu berkait dengan apa yang dibahas. Orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, tidak membeda-bedakan di antara satu pun dari para Rasul-Rasulnya, maka Allah akan berikan pahalanya yang besar. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Membuka kesempatan untuk taubat, Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Berkata Syekh Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya yang ringkas, huna qismani. Di sini, di ayat-ayat ini ada dua golongan. Qad waddaha likulli ahad. Dan sudah dijelaskan masing-masingnya. Mu'minun billahi wa birusulihi kullihim. Yang pertama, golongan yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya seluruhnya. Dan juga beriman kepada kitab-kitabnya. Wa kafirun bidalika kullih. Dan yang sebaliknya, kafir kepada Allah dan Rasulnya, kafir kepada Allah dan sebagian Rasulnya, beriman kepada Allah tapi tidak beriman pada Rasul-Rasulnya, maka mereka dianggap sebagai kafirun bidzalika kulli, kafir terhadap seluruhnya. Mengapa? Karena siapa yang beriman kepada Allah harus beriman kepada Rasul-Rasulnya. Rasul. Orang yang beriman kepada Rasul-Rasulnya harus sampai Rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai Nasrani, wahai Yahudi, jangan beda-bedakan antara para Rasul. Mengapa yang saya sebut Yahudi dan Nasrani? Karena kaum muslimin, karena beriman kepada Rasulullah SAW yang terakhir, otomatis ajaran Rasulullah SAW dalam kitabnya Al-Quran menyebutkan semua para Rasul sebelumnya. Dia apa ya? Menyebutkan tentang Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yunus, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, Nabi seluruhnya. Yang disebut dengan nama-namanya dan yang tidak disebut nama-namanya. Allah sebutkan pula secara global, minhum man lam naqsushum alaih. Di antara mereka ada yang kami tidak sebutkan nama-namanya. Artinya kita percaya semuanya, mereka adalah rasul-rasul yang diutus oleh Allah. Kami muliakan mereka, kami hormati mereka, kami doakan alaihi salam, kami berikan pada mereka salawat. Tetapi mereka ini yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat yuriduna ayattakhidhu baina dhalika sabila, yaquluna nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd. Yahudi contohnya mengingkari dan mengkafiri, mengkufuri Nabi Isa alaihi salam. Bahkan Yahudi mencercanya dengan cercaan yang keji. Menganggap Nabi Isa sebagai anak zina karena tidak punya bapa. Menganggap Maryam yang disucikan dan dikenalkan oleh Allah dengan Maryam allati ahsanat farjaha, yang tidak pernah disentuh laki-laki, dituduh berzina oleh Yahudi. Kami hanya beriman pada Nabi Musa. Adapun Isa demikian dan demikian. Demikian pula kaum Nasara. Mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW. Demikian pula Yahudi tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW, Nabi terakhir. Padahal disebut dalam kitab mereka. Disebut di dalam kitab-kitab mereka, Taurat dan Injil. Walaupun mereka sudah merubahnya, menambahinya, menguranginya, mengganti-ganti kalimatnya, menerjemahkan seenaknya, tapi toh masih ada isyarat-isyarat sampai hari ini pada Injil mereka yang mereka baca detik ini. Masih ada isyarat-isyarat ke sana. Seperti yang dinukil oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Hidayatul Hayara. Isyarat-isyarat dalam kitab Injil bahwa ada nabi terakhir itu sangat banyaknya. Aku tinggalkan kalian kepada saudaraku. Aku serahkan kalian pada saudaraku yang akan datang. Silakan. Setelah Nabi Isa, adakah selain Nabi Muhammad SAW yang memiliki bukti-bukti dan ciri-ciri yang sangat jelas, yang mengaku Nabi banyak, tapi adakah yang sesuai dengan apa yang diberitakan di dalam Taurat dan Injil, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala akan membesarkan dirinya dan akan datang seorang dari Tur yang memuliakan Allah, meninggikan Allah ke seluruh penjuru. Dan akan datang nanti di tempat yang banyak buah zaitun. Syam. Yang akan membesarkan Allah. Dan yang ketiga, di Jibal Faran. Tanyakan pada Nasrani, apa itu Jibal Faran? Gunung-gunung Faran kalau bukan Mekah. Bahkan sebagiannya masih disebut dengan Faran di sana, perbukitan Mekah. Apalagi? Dan itu mirip dengan ayat Allah dalam Al-Qur'an, "Wattini wazaitun, wa turi sinin, wa hadzal baladil amin." Disebut tiga daerah. Allah bersumpah menunjukkan besarnya makhluk yang Allah ciptakan dan tempat yang Allah ciptakan. Pertama, at-tini wa zaitun. Tempat yang banyak buah tin dan buah zaitun. Di mana itu? Banyak buah tin, buah zaitun. Silakan. Kalian lihat dalam sejarah. Silakan kalian lihat apa yang diiklankan oleh setiap negara. Kalau kalian ke Yordan, kalian ke tempat-tempat di sana, pasti yang akan ditawarkan adalah zaitun. Ada yang bisa metik langsung, ada yang langsung disuling saat itu. Karena memang itulah ciri-ciri negara Syam. Bahkan disebutkan di Baitul Lahmin. Baitul Lahmin itu mereka sebut Bethlehem. Siapa yang membesarkan Allah di sana dan Allah wahyukan wahyunya kepadanya? Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan Tur, setelah Wattini wa Zaitun, kedua, Waturi Sinin, Bukit Tur Sina. Allah wahyukan wahyunya kepada nabinya dan rasulnya, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Wa hadzal baladil amin, dan ini negeri ini yang aman ini Allah wahyukan pada siapa? Pada Nabi Muhammad SAW. Kalimat yang mirip dengan ini ada dalam kitab mereka, dalam kitab Injil. Khamidina azakumullah, silakan merujuk kepada pembahasan kitab Hidayatul Hayar. Hanya saja mereka menutup matanya sendiri, tidak mau melihat. Hanya saja mereka menutup telinganya sendiri, enggak mau mendengar. Dan juga mereka mengunci mati hatinya sendiri, enggak mau tahu. Tidak mau mempelajari, tidak mau mengerti. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Ikhwan ibn a'azumlah, kembali kepada pembahasan. Berarti mereka-mereka yang beriman kepada Allah harus beriman kepada Rasul-Rasulnya. Yang mengaku beriman kepada Rasul-Rasulnya harus beriman pada Nabi terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau mengingkari satu di antaranya berarti mengingkari seluruhnya. Kalau dia mengaku beriman kepada Nabi Isa tapi mengingkari Nabi Muhammad, berarti dia tidak percaya pada Nabi Isa. Mengapa? Karena Nabi Isa mengkhabarkan akan datang setelahku nanti. Ismuhu Ahmad. Dan mereka sebut dengan terjemahan akan datang pujian. Padahal maksudnya akan datang Nabi Muhammad. Namanya Muhammad diterjemahkan pujian oleh mereka. Akhirnya kesannya bukan seseorang tapi pujian. Akan datang puji-pujian. Ikhwan ibn a'azakullahu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara dua golongan tadi ada golongan yang tengah, yang ketiga. Tapi karena agama tidak bisa setengah-setengah, maka termasuk jajaran orang-orang kafir juga. Siapa itu qismun thalith? Wa baqiya qismun thalith wa huwa alladhi yaz'um annahu yu'min bi ba'dir rusuli duna ba'd. Yaitu golongan yang mengaku kalau mereka beriman pada sebagian rasul tapi tidak beriman pada sebagian yang lain. Wa anna hadha sabil yunjihi min azabillah. Mengira masih kalimat yaz'umu masih ma'mul atau maf'ul dari yaz'umu, mengaku-ngaku. Anna hadha sabilun yunjihi min azabillah. Mereka menganggap dengan bodoh bahwa jalan tersebut akan bisa menyelamatkan dari azab Allah. Paling tidak ada nabi yang kami percaya. Inna hadha illa mujarrad amani. Kata Syekh Sa'di, itu hanya angan-angan. Itu mujarrad amani. Yahudi dan Nasrani selalu berangan-angan. Tidak akan masuk surga kecuali kami. La yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka mengatakan la yadkhulul jannah, enggak akan masuk surga illa man kana hudan aw nasara. Kecuali Yahudi atau Nasrani. Kata Allah, tilka amaniyuhum. Tilka amaniyuhum, itu angan-angan mereka, angan-angan kosong. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakan pada mereka, hatu burhanakum, berikan bukti-bukti kalian kepada kami jika kalian benar. Buktikan. Sedikit bukti saja. Kalau mereka merasa penduduk surga, mereka enggak akan takut mati. Iya Pak ya. Karena kematian itu pintu menuju akhirat. Kalau mereka merasa mereka akan mendapatkan kebaikan di alam barzah dan kebaikan di akhirat, akan mendapatkan surga, akan mendapatkan keridhaan Allah, dianggap kesayangan-kesayangan Allah, nahnu abnaullah wa ahibba'u, kata mereka, kami anak-anak Tuhan dan kecintaan Tuhan, kalau benar, kenapa takut mati? Fatamannaul maut in kuntum shadiqin, berharaplah mati kalau kalian memang jujur. Tetapi tidak ada yang lebih takut mati daripada mereka. Walan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim, dan mereka justru yang paling takut dan tidak pernah ingin berharap mati selama-lamanya. Yawaddu ahaduhum law yu'ammar anfasana. Sebagian mereka ingin kalau bisa hidup 1000 tahun lagi. Beda dengan kaum mukminin yang ketika berangkat jihad berkata panglimanya kepada musuhnya, kami membawa pasukan yang berharap mati seperti kalian berharap hidup. Ini berharap syahid. Karena mereka tahu terbunuh dalam jihad fi sabilillah sebagai seorang yang dimuliakan dan dipersaksikan. Itu sedikit bukti. Masih banyak lagi bukti-bukti yang lainnya. Fa inna haula'i yuridun at-tafriq bainallahi wa baina rusulihi. Karena mereka ingin membedakan antara Allah dan rasulnya. Yang penting kan beriman pada Allah. Kalau rasul-rasul, ya kita bisa milih. Saya ingin ini saja, saya itu saja. Saya sebagian saja, saya sebagian yang ini, enggak mau sebagian yang itu. Dikira demikian. Dikira bisa memisah-misahkan seperti itu antara Allah dan Rasulnya. Yuridun, mereka menginginkan an yufarriqu bainallahi wa rusulih. Mereka ingin membedakan, memisahkan antara Allah dengan Rasul-Rasulnya. Fa inna man tawallallah haqiqatan tawalla jami'a rusulih. Karena Semestinya orang yang berwala kepada Allah, beriman kepada Allah secara hakikah, sebenar-benarnya, mesti akan mencintai pula seluruh rasul-rasulnya. Akan berwala pula, berloyal pula kepada semua nabi-nabinya, semua rasul-rasulnya. Walaupun tidak perlu bikin talbis iblis. Tahu talbis iblis? Kekaburan-kekaburan. Ketika hari Natal, memakai selendang, bertuliskan I love Jesus. Siapa? Tokoh Hizbi Sururi. Mereka ketika menentangnya, kamu apa-apaan? Saya sungguh-sungguh cinta kepada Nabi Isa. Mereka menyebutnya Yesus. Padahal maksud saya cinta Nabi Isa. Masya Allah. Alasan sepertinya bisa diterima. Tapi engkau membuat talbis, kekaburan, enggak jelas. Kenapa enggak ditulis pertama, saya cinta Nabi Isa? Satu. Kedua, mengapa tidak disebut semua, saya cinta para rasul? Ketiga, kenapa diucapkannya ketika hari Natal? Keempat, kenapa dia berkata seperti itu di hadapan Nasrani, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu talbis iblis. Yang membawa mereka berbuat seperti itu adalah hizbiyah. Pemikiran hizbiyah. Pengen diterima semua golongan sampai ingin diterima pula oleh Nasrani. Saya juga cinta Yesus. Ikhwan ibn a'azakum wa kum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kami cinta Nabi Isa. Sebagaimana kami cinta Nabi Musa. Sebagaimana kita cinta Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Dan kita cinta pada seluruh para rasul. Sebagaimana kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, ana khatamun nabiyyin. Aku adalah penutup para nabi. La nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Sehingga nabi-nabi yang palsu setelahnya kita ingkari seluruhnya. Barakallahu fiikum. Maka hendaklah kita berkata tegas. Apakah kamu cinta Nabi Isa? Kami cinta Nabi Isa dan seluruh para nabi. Begitu kalimatnya. Tetapi dia bukan Tuhan. Bukan jelmaan Tuhan. Bukan pula satu yang tiga, tiga yang satu. Katakan ya Hizbi. Di selendangmu itu. Tulis di bawahnya. Namun dia bukan Tuhan. Bukan jelmaan Tuhan. Bukan satu yang tiga. Itu baru namanya dakwah. Tauhid. Tetapi kalau cuma I love Jesus selesai. Kekaburan terjadi. Barakallahu fikum. Bahkan bisa jadi dikira engkau sudah murtad. Dikira engkau sudah jadi Nasrani. Ini mengerikan sekali. Barakallahu fikum. Qala, berkata Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kita kembali kepada ucapan beliau. Bahwa siapa yang beriman kepada Allah dan cinta kepada Allah, otomatis harus cinta kepada seluruh para rasulnya. Wa man 'ada ahadan min rusulih, dan barang siapa yang memusuhi salah satu dari rasul-rasulnya, berarti dia telah memusuhi Allah dan memusuhi seluruh rasul-rasulnya. Lihat, memusuhi satu rasul berarti dia memusuhi seluruh para rasul, bahkan memusuhi yang mengutusnya. Karena dia utusan Allah, kenapa kamu benci utusan Allah? Berarti engkau membenci Allah dan berkata, kenapa engkau utus nabi yang seperti ini? Iya kan? Na'udzubillah min dzalik. Enggak bisa dipisah-pisahkan. Barakallahu fiikum. Sebagaimana Allah katakan, ketika orang-orang Yahudi berkata kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, yang menurunkan wahyu kepadamu siapa? Dijawab oleh Rasulullah SAW dengan apa adanya? Jibril. Oh Jibril. Jibril musuh kami. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya. Man kana aduwan li Jibril, barang siapa yang memusuhi Jibril, fa innallaha aduwwun lil kafirin. Barang siapa yang memusuhi Jibril, berarti Allah memusuhi mereka, orang-orang kafir tersebut. Jibril juga utusan. Diutus untuk membawa wahyu kepada para anbiya. Man kana aduwan lillah, barang siapa yang menjadi musuh Allah dan malaikat-malaikatnya dan rasul-rasulnya, maka sungguhnya Allah menjadi musuh orang-orang kafir. Wa kadzalika man kafara bi rasulin faqad kafara bi jami'ir rusul. Demikian pula siapa yang kafir kepada satu orang rasul saja, berarti dia sesungguhnya mengingkari seluruh para rasul. Bal bir rasulil ladzi yaz'um annahu bihi mu'min. Bahkan kata Syekh Sa'di, dia juga berarti kafir kepada rasul yang dia mengaku beriman. Saya percayanya pada Nabi Isa saja, tidak mau yang lain. Berarti kamu mengkafiri, mengingkari seluruh para nabi, termasuk Nabi Isa yang kalian anggap kalian imani. Mengapa? Karena berarti kalian tidak percaya dengan berita-berita dari Nabi Musa dan Nabi Isa tentang akan adanya para anbiya sebelumnya dan setelahnya. Akan ada nabi setelahnya dan telah ada nabi sebelumnya. Nabi Musa mengkhabarkan yang sebelumnya, mengkhabarkan yang sesudahnya. Nabi Isa mengkhabarkan yang sebelumnya, mengkhabarkan yang sesudahnya. Saling mempersaksikan bahwa itu saudaraku. Rasulullah SAW mempersaksikan Yunus alaihissalam. Kapan itu? Nah, ketika Rasulullah SAW dilempari batu, ketika Rasulullah SAW di Taif dimusuhi oleh sekian banyak orang sampai beliau terkucil sendirian, datang seorang budak membawa seungkut anggur. Ditanya, min ayy, dari mana engkau? Dijawab, min Ninawa. Min Ninawa. Kata Nabi, min biladi akhi Yunus. Ditanya, kamu saudaranya? Iya, aku Nabi dan dia Nabi. Maka dia saudaraku, aku saudara dia. Ikhwan ibn na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Berarti siapa yang mengingkari sebagian nabi, bahkan satu orang saja dia ingkari, berarti dia mengingkari seluruh para nabi, termasuk nabi yang dia aku bahwa dia beriman dengannya. Berarti sungguhnya tidak beriman, karena dia tidak percaya dengan berita-berita tentang nabi tersebut yang dia ingkari. Maka qala, dikatakan walihada qala, oleh karena itu Allah berfirman, ulaika humul kafiruna haqqa, mereka itulah orang-orang kafir yang hakiki. Wa dzalika li alla yatawaham anna martabatuhum mutawassithah bainal iman wal kufur, agar jangan disalahpahami, dikira bahwa mereka ini kedudukannya tengah-tengah di antara orang mukmin dan orang kafir. Yang ini kafir bikullihi. Yang ini mukminun bikullih. Oh, bikullihin saja. Satu lagi kafirun biba'ad. Mungkin dikira sepintas ini beriman secara keseluruhan, orang beriman. Ini kafir secara keluhan, orang kafir. Kalau ini sebagian-sebagian, sebagian diimani, sebagian tidak. Berarti dia di tengah-tengah sini. Ada wahmun. Itu namanya waham. Kesalahpahaman. Maka dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, bahwa Allah berkata, ulaika humul mu'minuna haqqa li'alla yutawaham. Agar jangan disangka dengan salah. Agar jangan sampai disalahpahami. Anna martabatuhum mutawassithah, jangan dikira martabatnya tengah-tengah, bainal iman wal kufur. Tidak, sama martabatnya, kafir Karena kalau beriman kepada Nabi Isa, pasti beriman kepada Nabi Muhammad SAW yang dikhabarkan oleh beliau sendiri. Yang mereka iman. Kalau beriman pada Nabi Musa, Nabi Musa juga memberitakan akan datangnya Nabi Muhammad SAW. Baik. Kalau tidak percaya pada Nabi Muhammad SAW, berarti dia tidak percaya pada Nabi-Nya sendiri. Tidak percaya pada Nabi Isa, tidak percaya pada Nabi Musa, dan seterusnya. Maka, mereka yang kafir kepada satu Nabi, atau kafir kepada dua Nabi, atau kafir pada tiga Nabi, 10 Nabi, 7 Nabi, sekian belas Nabi, tetap sama derajatnya kafir, tidak beda. Sama derajatnya bahwa mereka adalah orang-orang kafir dengan kalimat kafiruna haqqan, kafir yang hakiki. Wa wajhu kaunihim kafirin hatta bima za'amul iman bihi, dan sisi penjelasannya kalau mereka kafir pada nabi yang mereka aku sebagai nabi yang mereka percaya, ternyata mereka juga ingkar. Bagaimana sisi penjelasannya? Anna kulla dalilin dallahum ala al-iman biman amanu bihi mawjud. Karena semua bukti-bukti yang menunjukkan keimanan kepadanya ada. Atau ada yang semiripnya. Au ma fawqahu, atau apa yang di atasnya. Linnabi sallallahu alaihi wasallam alladhi kafaru bih. Karena pada nabi mereka yang mereka imani, dari ucapan nabi mereka dalam kitab yang dipegang oleh nabi mereka, ada isyarat bukti-bukti tentang Nabi Muhammad SAW. Apakah isyarat yang sangat jelas, atau kalimat yang sangat jelas, atau bahkan lebih dari itu, bukti-bukti yang sangat gamblang. Ini salah satunya yang tadi kita sebut. Disebut 3 tempat diturunkannya wahyu. Yaitu Bukit Tur Sina, Palestina, dan Jibal Faran, pegunungan Faran, yaitu Mekah. Masih belum dihapus oleh mereka. Belum dirubah oleh mereka. Lolos. Lolos dari perubahan-perubahan tangan-tangan mereka. Jangan-jangan setelah mendengarkan kajian seperti ini, oh iya ya, kita hapus lagi. Nanti hapus jadi 2. Hanya 2 saja. Wattin wa zaitun. Tidak ada lagi pembahasan lainnya. Jangan-jangan. Tetapi biasanya ikut rapat. Harus dirapatkan dulu perjanjian. Perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian lebih baru, perjanjian yang akan dibuat lagi, dan seterusnya. Barakallahu fikum, nasallahu taufiq wal afiyah, wal hidayah wa rahmah, semoga Allah berikan hidayah kepada kita semuanya dan seluruh kaum muslimin. Dan semoga Allah beri hidayah mereka-mereka, orang-orang kafir tadi ke dalam Islam. Semoga mereka bisa paham dan bisa mengerti pembahasan hari ini. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sah kalau seorang wanita mengatakan khuluk kepada suaminya tanpa pengadilan agama? Tidak sah. Kalau wanita bisa mengatakan pada suaminya khuluk, namanya wanita juga bisa menceraikan suami. Tidak ada satu ulama pun yang berkata bahwa wanita bisa menceraikan suaminya. Bahkan sebaliknya, ada ulama yang berkata kalau saja wanita diberi hak menceraikan, niscaya dia akan menceraikan sehari 8 laki-laki. Niscaya mereka akan menceraikan sehari 8 laki-laki. Nikah cerai, nikah cerai, nikah cerai. Karena perempuan naqisatu dinin wa aqlin, kata Nabi. Emosinya tidak bisa ditahan. Banyak kelemahan-kelemahan pada wanita. Sehingga Allah Maha Tahu, Allah jadikan cerai di tangan suami. Hulu itu bukan menceraikan dari pihak istri, bukan. Tapi istri menggugat cerai ke pengadilan. Kalau alasannya memang syar'i, akan diterima oleh pengadilan. Alhamdulillah, pengadilan agama pakai dalil dan hukum Islam. Artinya masalah nafkah lahir dan batin, masalah kemampuan, kalau dia lemah syahwat dan sebagainya, itu diterima. Dan secara syar'i seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.